السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين وحرمتي، masih kita pada ucapan Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullah tentang masalah kalam, yaitu bahwa Al-Quran kalamullah ta'ala, dan kemudian membantah pendapat-pendapat sesat yang menyatakan bahwa al-kalam lafil fu'ad, sesungguhnya ucapan itu di dalam hati, adapun lisan hanya mengungkapkan apa di dalam hati. Dan tentunya dibantah dengan keras oleh para ulama bahwa ini adalah perkara atau ucapan syubhat yang batil. Tidak ada dalam Quran wa sunnah yang menyatakan kalam itu di dalam hati. Yang namanya kalam adalah di lisan, atau yang namanya kalam adalah yang didengar suaranya dengan lafaz dan makna. Ini yang dikatakan oleh seluruh para ulama secara ijma', bahwa al-kalam yang terdiri dari dua perkara, al-lafad wal-ma'na. Lafad saja tanpa makna bukan kalam, atau makna saja tanpa lafad bukan kalam. Sampai kita pada ucapan pensyarahnya, Ibn Abdul Izz Al-Hanafi rahimahullah, wala raiba anna musammal kalam wal-qawl wa nahwahuma laysa huwa mimma yahtaju fihi ila qawli syair. Dan tidak ragu lagi bahwa apa yang dinamakan kalam atau apa yang dinamakan qaul dan yang sejenis keduanya bukan sesuatu yang membutuhkan syair untuk menerangkannya. Ini bukan sesuatu yang butuh pada ucapan-ucapan penyair. Dan sudah dibahas kemarin bahwa yang butuh ucapan-ucapan penyair biasanya hanya yang berkaitan dengan nahu dan sejenisnya, tata bahasa Arab. Tetapi kalau makna kalimat tidak perlu dengan ucapan-ucapan para penyair. Fa inna hadza mimma takallama bil awwalun wal akhirun. Karena kalimat kalam dan kalimat qaul adalah dua kata yang sering dipakai sejak dulu oleh al awwalun maupun orang-orang yang akhirun, yang dulu maupun yang sekarang maupun yang terakhir. Min ahli lughah, dari semua ahli bahasa. Wa arafu ma'nahu, dan mereka semua yang menggunakannya paham maknanya. Kama arafu musamma ar-ra'si wal yadi war-rijli, sebagaimana mereka paham apa maknanya kepala, apa maknanya tangan, apa maknanya kaki, dan apa maknanya kalam juga mereka paham. Apa maknanya ucapan mereka paham, yaitu yang terucap terdengar lafadz-lafadznya dan ada makna-maknanya. Wala syakka anna man qala inna kalamallahi ma'nan wahid qa'imun bi nafsihi ta'ala wa anna al-matlu wal-mahfuz al-maktub al-masmu' min al-qari' hikayatun aw hikayatu kalamillahi wa huwa makhluq faqad qala bi khalqil Qur'an. Dan tidak ragu lagi bahwa siapa yang berkata bahwa ucapan Allah itu hanya satu makna yang ada pada dirinya, sedangkan yang terbaca, yang dihafal, yang ditulis, yang didengar dari pembaca-pembaca Quran, maka itu hanya pengungkap atau ungkapan dari ucapan Allah. Orang yang berkata demikian berarti dia menyatakan kalamullah wal makhluk. Berarti mengatakan ucapan Allah adalah makhluk. Faqad qala bi khalqil Quran, maka orang itu telah berkata dengan pendapat khalqul Quran. Wahuwa la yash'ur, dan dia tidak merasa. Fa inna Allaha yaqul, karena Allah berfirman, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tu bimithlihi. Karena Allah Subhanahu wa taala menantang dan memerintahkan nabinya untuk menantang musyrikin Arab. Katakan pada mereka, kata Allah, qul la in ijtama'atil insu wal jin, kalau berkumpul manusia dan seluruh jin untuk mendatangkan seperti Quran ini, niscaya mereka tidak akan bisa mendatangkannya. Apa tarahu subhanahu wa ta'ala yushiru ila ma fi nafsih? Kira-kira yang ditantang di sini untuk siapa yang bisa membuat yang sama seperti Quran ini, kira-kira yang sama dengan apa yang ada pada zat Allah, pada dirinya, atau yang terbaca, tertulis, yang kita dengar? Kira-kira yang ditantang mereka untuk coba kalau bisa datangkan yang seperti Quran. Yang seperti apa? Yang seperti Quran yang dibaca? Atau yang binafsi? Wala syakka, tidak ragu lagi, annal isyarah innama hiya ila hadzal matluwil masmu'. Tidak ragu lagi bahwa isyarat yang dimaksud adalah kepada apa yang matlu, yang dibaca, wal masmu', yang didengar. Yani coba, bisakah kalian, silakan kalian manusia dan jin bergabung menjadi satu untuk membuat sesuatu yang seperti Quran, yang seperti yang dibaca ini dan seperti yang didengar ini. Idma fi dzatillahi ghairu musyar ilaih, karena yang ada pada zat Allah tidak mungkin diisyaratkan kepadanya. Kenapa tidak mungkin? Karena tidak diketahui. Dan kalau tidak diketahui, bagaimana mungkin ditantang coba bikin yang seperti itu? Kelihatan aja enggak, diketahui aja enggak, bagaimana mungkin akan ditantang? Tetapi tentunya yang ditantang di dalam ayat ini adalah apa yang dibaca oleh kaum muslimin, oleh Rasulullah SAW, dan apa yang didengar dari bacaan-bacaan mereka. Ini yang dikatakan, silakan, bisakah kalian membuat seperti yang dibaca ini, seperti yang kalian dengar ini, seperti ayat-ayat Al-Quran ini? Wala munazzal wala matlu wala masmu, tidak mungkin kalau diisyaratkan kepada sesuatu yang tidak didengar, tidak bisa ditulis, tidak bisa mereka baca, enggak mungkin. Isyarat dalam bahasa Arab adalah kepada sesuatu yang diketahui. Mana itu? Ada, terlihat. Mana? Ini, coba dengar. Terdengar. Tetapi kalau yang tidak terdengar, tidak terbaca, tidak terlihat, bisakah diisyaratkan? Coba bikin yang seperti itu. Seperti apa? Terlihat tidak, terdengar pun tidak. Sehingga ayat ini menantang kaum musyrikin Arab, apakah kalian bisa membuat yang seperti ayat ini, yang kalian dengar kalimat-kalimatnya, yang kalian tahu, kalian mendengarkan, kalian membaca, bisakah kalian bikin yang seperti ini? Qanibina a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Qauluhu la ya'tuna bimithlihi, ucapan Allah dalam ayat tadi, niscaya mereka tidak akan bisa mendatangkan yang sepertinya. Afatarahu subhanahu wa ta'ala yaqul, apa kira-kira kamu lihat Allah mengatakan la ya'tuna bimithli ma fi nafsi, mereka tidak akan bisa membuat apa yang ada pada diriku. Mimma lam yasma'uhu wa lam ya'rifuhu, dari apa yang mereka tidak dengar, dari apa yang mereka tidak ketahui. Wa ma fi nafsillahi azza wa jalla hilata ilal wusuli ilaihi, apa yang ada pada diri Allah, pada zat Allah, tidak mungkin dicapai. Tidak mungkin wusul ilaihi, enggak mungkin bisa sampai kepadanya, tidak terdengar, tidak terlihat. Wala ilal wuquf alaihi, apalagi mau menirunya. Qul inna a'udzu bikumullah, fa in qalu, kalau mereka berkata innama asyara ila hikayati ma fi nafsihi wa ibaratihi wa huwa al-matrul maktub al-masmu'. Kalau kemudian mereka berkata sesungguhnya isyarat tadi adalah kepada ungkapan dari apa yang ada pada zat Allah. Bisakah kalian membuat sesuatu yang merupakan ungkapan ucapan Allah? Yani yang kalian dengar, yang kalian baca. Fa'ama an yushir ila dhatihi fala. Tentunya tidak mengisyaratkan kepada zatnya, tetapi kepada ungkapan hikayat dari apa yang ditulis. Fahada sarihul qawli bi'anna al-Quran makhluk. Berarti mereka tegas menyatakan bahwa Quran ini makhluk, bukan kalam Allah. Baluhum fi dzalika akfar minal mu'tazilah, bahkan mereka berarti lebih kafir daripada mu'tazilah. Fa inna hikayata syai bimitslihi wa syibhihi, karena yang namanya hikayatu syai, ungkapan sesuatu, adalah sesuatu yang lain yang semiripnya, yang sepertinya. Wa hadha tasrihun bi anna sifatullahi mahkiyah walau kanat hadhihi tilawah hikayatun likalakan nas qad atau bimisli kalamillah. Kalau kalian menganggap bahwa itu ungkapan kalimat Allah, berarti sifat Allah mahkiyah, bisa diungkapkan. Walau kanat hadhihi tilawah hikayah, kalau bacaan-bacaan Quran ini hanya ungkapan menerangkan tentang ucapan Allah, tetapi bukan ucapan Allah, berarti manusia bisa mendatangkan seperti ucapan Allah. Kalau kalian anggap bahwa ini bukan Quran, ini bukan ucapan Allah, tapi ungkapan dari ucapan Allah, diungkapkan oleh malaikat, diungkapkan oleh manusia tentang ucapan Allah, berarti kamu menganggap bisa membuat sesuatu yang mirip dengan ucapan Allah. Qul inna a'udzubikumullah wa muslimin yang saya hormati, berani tegas mereka menyatakan dengan kalimat kufur, yaitu manusia bisa membuat seperti kalam Allah atau bisa mengungkapkan seperti kalam Allah. Khamilna azakumullah. Qala lakana an-nas qad ataw bimithli kalamillah fa aina ajzuhum. Kalau begitu bagaimana ajzuhum? Bagaimana dikatakan kelemahan mereka yang Allah katakan mereka tidak akan bisa membuat yang seperti Quran? Tetapi kalian justru menyatakan yang ada sekarang itu ungkapan makhluk, ucapan Allah pada zatnya. Berarti kalian menganggap tantangan tadi enggak ada nilainya. Tantangan tadi sungguhnya enggak ada nilainya sama sekali, karena manusia bisa mengungkapkan apa yang merupakan kalam Allah. Ikhwanu minna a'udzubillahi wa muslimin yang saya hormati. Dikatakan wa yakunu at-tali fi za'mihi qad haka bi sautin wa harfin ma laysa bi sautin wa harfin. Berarti mereka menganggap bahwa orang yang membaca menurut mereka sedang mengkiaskan atau mengungkapkan dengan suara dan huruf-huruf yang sesungguhnya Quran itu bukan huruf-huruf dan bukan suara. Padahal walaisal Quran illa suwaran musawwarah wa ayatan wa ayatin musattarah fi suhufin mutahharah. Padahal yang namanya Quran, Allah sebut dalam Al-Quran sebagai surat-surat yang ditulis. Wa ayatin musattarah, dan ayat-ayat yang dicatat. Fi suhufin mutahharah, di suhufin, di mushaf-mushaf, di lembaran-lembaran kertas atau lembaran-lembaran catatan yang suci. Qala ta'ala, sebagaimana Allah katakan, fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi muftarayat. Fa'tu bi'ashri suwarin. Silakan datangkan 10 surat yang semiripnya, yang sepertinya. Muftarayat, yang dibikin oleh kalian. Ayat lain Allah katakan, bal huwa ayatun bayyinat. Bahkan itu, Al-Quran itu adalah ayatun bayyinat, ayat-ayat yang jelas. Fi suduril ladina utul ilm, yang dihafal di dada-dada orang-orang yang berilmu. Wa ma yajhadu bi ayatina illa dhalimun, dan tidak ada yang menentang ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Disebut oleh Allah surat-surat, disebut oleh Allah ayat-ayat, disebut oleh Allah di lembaran-lembaran, disebut oleh Allah fi suhufin mukarramah, di lembaran-lembaran yang mulia, marfu'atin mutahharah, yang ditinggikan dan disucikan. Selesai. Ini membantah tuntas ucapan mereka Mu'tazilah ataupun pecahan-pecahannya yang menyatakan Al-Quran itu hanya sesuatu yang di dalam zat Allah, sedangkan yang keluar atau yang didengar, yang dibaca itu hanya pengungkap saja, menerangkan apa yang ada pada zat Allah. Khulibin a'azakullah, padahal Allah menyebutkan Al-Quran, ayat-ayat yang dibaca, itu Al-Quran. Bahkan dikatakan dengan ditulis dalam lembaran-lembaran, berarti yang ditulis juga Al-Quran. Bahkan Allah katakan fi suduril ladina utul ilm, di dada-dada orang yang berilmu, artinya yang dihafal dalam dada mereka, itu juga Quran. Fi suhufin mukarramah, di mushaf-mushaf yang mulia, berarti yang tertulis di mushaf, yang tercatat dalam lembaran, yang dibaca oleh seseorang, yang dihafal di hati-hati manusia, semua itu adalah Al-Quran, kalamullah. Itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaktub liman qara'a bi kulli harfin minhu 10 hasanat. Dan yuktab liman qara'a, dan dicatat. Yuktab liman qara'a, dicatat bagi siapa yang membaca Al-Quran bi kulli harfin minhu 10 hasanat, akan dicatat setiap satu huruf 10 pahala. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallam, siapa yang baca Al-Qur'an mendapatkan 10 pahala setiap hurufnya. Ama inni la aqulu alif lam mim harf, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi aku mengatakan alifun harf, wa mimul harf, wa alif harf. Alif adalah huruf, juga lam adalah harf, dan mim adalah harf. Satu huruf, satu huruf, satu huruf. Artinya apa? Artinya siapa yang baca Quran akan mendapatkan pahala masing-masing setiap hurufnya 10 pahala. Menunjukkan bahwa ucapan Allah Al-Quran terdiri dari huruf-huruf. Khalifin a'azakumullah. Dan ini yang sahih adalah mauquf ala Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana dikatakan oleh muhaqqiq. Adapun secara marfu' dikatakan dhaif. Wa huwa al-mahfuz fi sudur al-hafidhin al-masmu' min al-sud al-talin. Dan itu juga Al-Qur'an itu juga yang mahfuz, yang dihafal. Fi sudur al-hafidhin, di dada-dada para penghafal-penghafal. Al-masmu' min al-sinat al-talin, yang didengar dari bacaan-bacaan orang-orang yang membaca. Tali isim fa'il dari tala yatlu, tilawatan, yang membaca. Artinya yang dihafal dalam dada-dada para penghafal Al-Quran, ataupun yang didengar dari para pembaca-pembaca Al-Quran, itu semua kalamullah. Qala Syekh Hafidhuddin An-Nisafi, berkata rahimahullah dalam kitabnya Al-Manar, innal Quran ismun linadmi wal ma'na. Sesungguhnya Al-Quran itu nama dari nazm wal ma'na. Apa itu nazm? Al-lafz. Wa kadza qala ghayruhu min ahli al-usul. Demikian pula dikatakan oleh yang lainnya dari ahli al-usul. Bahwasanya yang namanya kalam, kalamullah atau Al-Qur'an itu nama dari lafaz-lafaznya dan juga makna-maknanya. Nazm adalah kata-katanya yang tersusun dengan bagus, dengan indah. Itu nazm namanya. Sedangkan makna artinya makna yang terkandung dalamnya. Dua-duanya adalah Al-Qur'an. Adapun mereka sebagian berkata maknanya emang Quran, tetapi lafaz-lafaznya lafaz manusia, makhluk katanya. Padahal para ahli usul, para ulama semua menyatakan bahwa Al-Quran nama dari keduanya. Kalimat-kalimat yang tersusun indah dan juga makna-maknanya yang terkandung di dalamnya. Ada beberapa penyair-penyair yang menyusun kata-kata yang sangat indah, tetapi maknanya tidak mengandung makna yang becus. Maknanya kacau enggak karuan. Ada orang yang berbicara dengan makna yang sangat bagus, tapi kata-katanya tidak indah. Tetapi Al-Quran, silahkan. Silahkan, kata Allah. Allah menantang kalian bersatu manusia dan jin membuat yang seperti Quran. Kata-katanya indah dan isinya juga bagus. Tidak ada kekurangannya sedikit pun. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Dan telah sempurna kalimat-kalimat Allah sidqan secara kebenarannya, wa adla dan secara keadilannya. Ikhwan fil din, a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Wa ma yunsab ila Abi Hanifah, adapun apa yang dinisbatkan kepada Abu Hanifah, katanya siapa yang membaca dalam salatnya dengan bahasa Persia maka sah salatnya. Maka ini Abu Hanifah telah rujuk dan mencabutnya kembali. mencabut pendapat tersebut. Raja'a anhu. Wa qala, bahkan beliau berkata di akhirnya, di akhir pendapat beliau, Abu Hanifah rahimahullah wa ghafarallahu lahu, qala la yajuzu al-qira'ah ma'al qudrati bighair al-arabiyyah. Tidak boleh membaca kalau dia mampu tanpa bahasa Arab di dalam salat. Tidak boleh membaca dalam salat dengan bahasa lain selain bahasa Arab. Ini pendapat beliau yang terakhir. Wa qalu, dan mereka para ulama berkata, law qara'a bi ghairil arabiyyah, siapa yang membaca dalam salatnya tanpa bahasa Arab, kemudian dikatakan membaca Al-Qur'annya juga dengan bahasa lain bukan bahasa Arab, imma an yakuna majnunan fayudawa wa imma zindiqan fayuqtal, maka kemungkinannya beberapa perkara. Mungkin dia adalah majnun fayudawa, perlu diobati. Imma majnunan fayudawa, bisa jadi dia gila, harus diobati. Au zindiqan fayuqtal, atau dia zindiq yang hukumnya adalah dibunuh. Lian Allah takallama bihi bihadhihi lughah, karena Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan bahasa Arab. Wal i'jaz hasala binadmihi wa ma'nahu, dan i'jaz, kehebatan Al-Qur'an ini, kehebatan kesempurnaan Al-Qur'an ini terjadi pada kedua-duanya, binadmihi wa ma'nahu, dengan kata-katanya yang indah juga dengan maknanya yang sangat tinggi. Yani yahsul, terjadi i'jaz. Ijaz itu mengandung dua makna. Makna yang pertama adalah kesempurnaan dan kehebatannya. Makna yang kedua, membuat orang lain tidak mampu. Membuat selainnya tidak mampu membuat yang sama. Ini ijaz. Sehingga kadang-kadang ijazul Quran diterjemahkan kehebatan Al-Quran. Tetapi kadang-kadang ijaz kalau dilihat dari asal katanya ajiza, artinya ketidakmampuan. Ajuz, ajiza. Ya'jiz, orang itu tidak mampu membuat yang sama, tidak mampu mendatangkan kalimat atau surat yang sama. Maka dikatakan oleh para ulama bahwa wajib membaca Al-Quran dengan bahasa Arab dalam salat ataupun di luar salat. Dan dalam salat wajib kita membaca kalimat-kalimatnya dengan bahasa Arab, karena Allah berbicara dengan bahasa Arab. Dan juga Al-Quran itu keindahannya dan kehebatannya pada dua perkara, pada susunan kata-katanya dengan bahasa Arab, demikian pula pada kandungan maknanya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan demikian dalam Al-Qur'an dengan kalimat Qur'anan Arabiyan, Qur'an dengan bahasa Arab. Sehingga siapa yang menyatakan dengan bahasa, segala puji bagi Allah Rabb, penguasa semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dia belum baca Al-Fatihah. Belum baca Al-Fatihah. Karena itu bukan Al-Fatihah. Walaupun kamu mengatakan, tapi kan maknanya sama, terjemahan. Ini kan terjemahan dari itu. Tidak bisa. Itu bukan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran, Quranan Arabian. Al-Quran berbahasa Arab. Harus dengan lafad-lafad Arabi. Karena Al-Quran itu makna dari lafad-lafadnya, dan juga makna dari makna-maknanya. Wa qawluhu, dan ucapan musannif rahimahullah, wa man sami'ahu wa qala innahu kalamul bashari faqad kafar, dan siapa yang mendengar ayat Al-Qur'an kemudian berkata itu ucapan manusia, maka dia telah kafir. La syakka fi takfiri man ankara anna Al-Qur'an kalamullah, kata pensyarah, tidak ragu lagi kafirnya orang yang mengingkari bahwa Al-Qur'an itu ucapan Allah, sebagaimana kafirnya Al-Walid ibn Al-Mughirah yang Allah kekalkan kisahnya di dalam Al-Quran dalam surat Al-Muddathir. Ketika mereka atau ketika dia abasa wa bashar, thumma adbara wa stakbar, faqala in hadha illa qawlul bashar, in hadha illa sihrun yu'tar. Kata Allah, dia bermuka masam, kemudian dia berpaling, kemudian dia berkata, ini tidak lain kecuali ucapan manusia, dan ini tidak lain kecuali sihir yang mempengaruhi. Ini ucapan Walid ibn Mughirah yang Allah ancam, sa'uslihi saqar, sungguh akan kami masukkan ke dalam neraka saqar, kata Allah. La tubqi wa la tadhar, dan tidak akan diam, mati tidak akan pula dibiarkan. Ini terus tersiksa selama-lamanya. Ancaman keras dari Allah kepada orang yang mengatakan in hadza illa qaulul bashar, ini tidak lain kecuali ucapan manusia. Maka ini dalil yang qat'i qat'iyud dilalah wa qat'iyud tsubut, yang disebutkan tentang orang-orang yang mengatakan Quran ini ucapan manusia. Sehingga ucapan musannif rahimahullah, man sami'ahu wa qala innahu kalamul bashar faqad kafar, siapa yang mendengar Al-Quran kemudian berkata itu ucapan manusia, maka dia telah kafir. Dan tidak ragu kekafiran mereka yang menyatakan demikian. Bal qala innahu kalamu Muhammadin aw ghairihi minal khalq, atau siapa yang berkata bahwa ini ucapan manusia atau ini ucapan Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, aw ghairihi minal khalq, ataupun selainnya dari makhluk, ini ucapan si fulan, ucapan si fulan. Bahkan malakan kana aw basharan, malaikat maupun manusia, ini ucapan Jibril atau ini ucapan Nabi Muhammad atau ini ucapan si qari yang membaca Quran, maka dia telah kafir. Wa amma idza qara'a annahu kalam Allah thumma awwala wa harrafa, amma idza aqarra annahu kalam Allah, adapun kalau dia menetapkan, menegaskan, saya menetapkan, menegaskan bahwa ini ucapan Allah, thumma awwala wa harrafa, kemudian mentakwilkan, mentahrifkan, tetapi maksudnya faqad wafaqa qawla man qal, maka orang itu pun sama mencocoki ucapan orang yang berkata, in hadza illa qaulul bashar, sama dengan ucapan orang yang menyatakan ini tidak lain kecuali ucapan manusia. Karena kesimpulannya sama. Iya, memang itu ucapan Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang dimaksud Quran ucapan Allah yang di sana. Adapun yang diungkapkan, yang kita dengar, yang kita baca, itu adalah terjemahan atau pengungkapan dari ucapan Allah yang di sana, yang pada zatnya, pada dirinya. Ini takwil-takwil batil, dan ini namanya tahrif. Kesimpulan akhirnya sama. Berarti apa yang ada pada kita ini dari mushaf-mushaf Al-Quran itu adalah makhluk. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka kesimpulan akhirnya sama. Fi ba'di ma bihi kufurun, berarti ucapannya ucapan kufur. Wallahu ta'ala alam, Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menghisab nantinya. Wa ulaika alladziina istazallahumus syaitaan, maka merekalah yang digelincirkan oleh syaitan. Wa sayati kalam 'alaihi 'inda qauli syaikh, dan akan datang nanti ucapan beliau ketika menerangkan ucapan syaikh, la nukaffir ahadan min ahli al-qiblah, kita tidak mengkafirkan orang-orang yang masih salat menghadap kiblat dengan bidan bin, dengan satu dosa, malam yastahilluhu, selama dia tidak menganggapnya halal. Insyaallah ta'ala. Insyaallah kita akan bahas lagi masalah ini, masalah pengkafirannya. Adapun kalimat kufur di sini untuk menunjukkan betapa sesatnya pendapat mereka. Kalau tegas-tegas menyatakan bahwa Quran bukan ucapan Allah, Al-Quran ucapan manusia, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Tetapi yang menjadi masalah adalah sebagian mereka yang menakwil-nakwilkan, maksud saya. Iya, memang ucapan Allah, tapi... Ini yang nanti akan dibahas insyaallah ta'ala fi babihi, di dalam babnya. Wa qawluhu, kemudian ucapan al-musannif, wa la yashbihu qawl al-bashar, dan tidak menyerupai ucapan manusia. Khana fi na'azakumullah, pernah ada yang bertanya, "Ustaz, ini bagaimana maksudnya? Katanya Al-Qur'an itu ucapan Allah dan tidak sama dengan ucapan manusia." Kenyataannya sama. Wa artinya dan, sama. Qala artinya berkata, sama. Kalimat-kalimatnya dalam Al-Quran, kalimat-kalimat yang dipakai oleh manusia, berarti sama. Maka jawabannya di sini, kata asy-Syair rahimahullah, ya'ni annahu asyrafa wa afsaha wa asdaqa, bahwa ucapan Allah tidak sama dengan ucapan makhluk, walaupun sama-sama menggunakan bahasa Arab, dan Allah mengungkapkan, mengucapkan dengan bahasa Arab agar manusia paham, karena mereka berbicara dengan bahasa Arab. Tetapi ucapan Allah tidak sama dengan makhluknya. Kenapa? Karena asyraf, lebih mulia, lebih tinggi. Wa afsah, lebih fasih bahasa Arabnya. Lebih pas, lebih tinggi, lebih tepat. Wa asdaq, dan lebih benar. Qala ta'ala, wa man asdaqu minallahi haditha. Lihat dalam surat An-Nisa ayat 87. Wa man asdaqu minallahi haditha. Siapa yang kalimat-kalimatnya, ucapan-ucapannya afdak minallah? Siapa yang hadisnya, hadis itu ucapan, Siapa yang ucapannya asdaq minallah, wa man asdaq minallahi haditha, siapa yang ucapannya lebih benar, lebih tepat, lebih jujur daripada Allah Subhanahu wa taala? Karena bila azab mengenai saya akan menjawab la ahad, tidak ada yang asdaq minallah, tidak ada yang lebih benar, lebih tegas, lebih jujur daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ. Katakan, jika berkumpul manusia dan jin semuanya untuk mendatangkan kalimat-kalimat, ucapan-ucapan yang seperti Al-Quran, لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ, niscaya tidak akan bisa. Ya, ini yang sehebat Al-Quran, sebagus Al-Quran. Dan sudah kita kisahkan bahwa Walid ibn Mughirah menyatakan dengan kalimat in hadza illa qaulul bashar, itu setelah didesak oleh anak buahnya, oleh tokoh-tokoh musyrikin Quraisy, oleh masyarakatnya, oleh orang-orang di sekitarnya. Aku dengar engkau telah sabata, engkau telah meninggalkan agama nenek moyangmu, engkau telah mengikut Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa? Karena Walid ibn Mughirah mencuri dengar, ingin mendengar di malam hari bacaan-bacaan Rasulullah SAW. Dan dia orang yang ahli bahasa Arab, orang yang ahli sastra, yang mengerti kehebatan-kehebatan sastra Arab, mengerti syair-syair. Dia mendengarkan. Ini kalimat-kalimat yang diungkapkan, yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Itu adalah ucapan-ucapan yang sangat indah, diakui oleh Walid bin Mughirah. Dan dia menyatakan dengan tegas, ini sesungguhnya kalimat-kalimat yang sangat mengagumkan. Sampai ketika mereka bertanya, apakah benar kami mendengar bahwa engkau telah berubah? Kata Walid bin Mughirah, apanya yang berubah? Katanya engkau telah mengikut Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Walid, tidak, aku cuma mendengarkan bacaan-bacaan yang dibacanya. Inna kalamahu lahalawah, sungguh kata-katanya sangat indah, dan kalimat-kalimatnya, makna-maknanya sangat tinggi, dipuji-puji oleh dia. Sampai berakhir dengan kalimat hadza laisa bisyair, ini bukan ucapan penyair. Aku tahu bentuk-bentuk syair, aku tahu arud wal qafiyah, aku tahu bagaimana susunan syair dan bagaimana qafiyahnya, bagaimana arudnya, bagaimana suku katanya, aku tahu. Ini bukan syair. Tetapi indahnya lebih dari syair. Kalau begitu ucapan sihir, sahir. Laisa biqauli sahir, ini bukan ucapan tukang sihir. Aku tahu syij'al kuhan, aku tahu sajak-sajaknya tukang-tukang sihir. Ra'aytul humama wa kharajat min ardi dahimah wa akhadat kullu dhatin jumjumah. Itu ucapan tukang sihir. Adapun penyair, kalian tahu bagaimana susunan kata-katanya harus dihitung, ketukannya juga harus dihitung, kata-kata terakhirnya harus sama semua. Al-Qur'an tidak. Berarti bukan ucapan tukang seher, bukan ucapan penyair. Sampai mereka bingung melihat Walid ibn Mughirah yang memuji-muji Al-Quran. Sampai mereka berkata, kalau engkau meninggalkan agama nenek moyangmu, sungguh kami tidak akan menghormatimu lagi, enggak akan memuliakan kamu lagi, dan kami akan meninggalkan kamu. Ini yang membuat dia fakkara wa qaddar, faqutila kaifa qaddar, thumma qutila kaifa qaddar, thumma nadhar, thumma abasa wa basar, thumma adbara wa istakbara, faqala in hadha illa sihrun yu'thar. Berfikir Walid ibn Mughirah, berfikir, membandingkan, kalau ini saya akan dikucilkan, saya akan dijauhkan, padahal dia tadi orang mulia, akan menjadi orang yang dihinakan. Sampai kemudian justru celaka, kata Allah, kutila kaifa qaddar, celaka bagaimana dia menentukan. Justru dia menentukan sesuatu yang memilih dunia. Maka dia menyatakan, memang itu adalah ucapan manusia. Memang ini sihir yang mengaruhi saya. Dia merasa dirinya tersihir. Sihrun yu'zar. Qul inna a'udzubikumullah, apa maknanya dari kisah ini yang disebutkan dalam sirah Ibnu Hisham? Yang dikisahkan oleh para ahli sejarah, ahli tarikh. Menunjukkan bahwa ucapan-ucapan yang ada di dalam Al-Quran, ucapan Allah SWT sangat indahnya, dan keindahannya diakui oleh orang-orang musyrikin sekalipun. Diakui oleh mereka, orang-orang kafir dari kalangan Arab yang mereka mengerti sastra Arab. Mereka menganggap ini sangat indahnya. Apalagi seni yang ada ketika itu adalah seni sastra, seni syair. Jadi kesenian-kesenian itu tidak seperti sekarang, pentas-pentas musik segala macam, tidak ada. Atau tidak banyak. Yang mereka bangga-banggakan kalau ada orang yang bisa berpidato dengan syair yang indah. Maka mereka masing-masing berlomba-lomba dengan kalimat-kalimat syair yang indah dan mengungkapkannya. Dan di sana yang paling bisa mempengaruhi masyarakat adalah para penyair. Kalau sudah dipuji oleh seorang penyair yang hebat, maka niscaya namanya dia akan harum di masyarakat. Tetapi kalau dijatuhkan oleh seorang penyair yang hebat, maka orang ini akan dihinakan oleh seluruh masyarakat. Ya, ini seperti wartawan hari ini. Kalau mengangkat seseorang di korannya langsung terkenal. Kalau tidak dijatuhkan, maka niscaya akan hina. Seperti itu keadaan penyair-penyair ketika itu. Tetapi ketika Allah SWT menurunkan ayat ini, Al-Quran ini, maka mereka semuanya terkalahkan. Dan mereka mengakui kehebatan Al-Quran. Ikhwanifiddina azakumullakum muslimin yang saya hormati. Berarti ucapan Allah SWT walaupun dengan bahasa Arab, tidak sama dengan ucapan manusia biasa. Lebih mulia, lebih tinggi, lebih hebat, lebih fasih, dan lebih asdaq. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Sehingga Allah menantang dan menyuruh nabinya untuk menantang. فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ. Silakan datangkan 10 surat saja yang seperti ini. وَقَالَ تَعَالَى. Dan juga Allah berfirman, قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ. Datangkan 1 surat saja. Kalau tadi 10, sekarang 1 surat saja kalau bisa. عَجِزُ. Semua orang-orang Arab ketika itu penyair-penyairnya ajizu, tidak mampu dan merasa kalah, tidak bisa mengungkapkan dengan ungkapan yang sehebat itu. Wa hum fusahaul Arab, padahal mereka adalah orang-orang yang fasih, yang ahli berbahasa Arab. Ma'asyiddatil adawa 'anil ityani bi suratin mithlihi, padahal mereka sangat memusuhi Nabi, bahkan sangat keras permusuhannya terhadap Nabi. Kalau saja mereka mampu, niscaya mereka akan berkata, saya bisa, saya mampu. Iya kan? Karena sedang marahnya, sedang bencinya kepada Nabi. Ditantang, mereka semuanya tidak ada yang mampu. Dan tidak ada yang mengatakan, sini, saya akan mengungkapkannya. Yang seperti itu atau lebih bagus. Tidak ada satupun. Karena mereka dalam hati kecilnya semuanya berkata, bahwa ini kalam-kalam yang sangat indahnya, dan tidak ada yang bisa membuat seperti itu. Tidak ada yang bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang seperti Al-Quran. Maka tabayyana sidqur rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka jelaslah kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Annahu min indillah, bahwa ini adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ijazu min jihati nadhmihi wa ma'nahu, dan ijaznya, kehebatannya yang membuat orang semua tidak mampu, adalah dari sisi nadhmu wa ma'nahu, dari susunan kata-katanya dan dari makna-maknanya. La min jihati ahadihima faqat, bukan dari salah satunya saja. Bukan seperti ucapan Musailamah al-Kadzdzab, Musailamah sang pendusta yang mengaku nabi. Lafadznya dimiripkan dengan surat Al-Fil. Dia mengucapkan Al-Fil, jismuhu kabir, anfuhu tawil. Lafadz-lafadznya mirip, tapi kata-katanya, isinya diketawakan orang. Gajah-gajah, badannya besar, belalainya panjang, itu anak TK. Lihat, dia mengucapkan dari satu sisi, lafad-lafadnya dimiripkan, tetapi isinya sama sekali tidak mirip, bahkan gak ada nilainya. Ya kalau gajah badannya besar semua juga tahu, belalainya panjang semua juga ngerti. Ikhwanabidina'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Berarti memang al-i'jaz fil Qur'an min jihad lafzihi wa ma'nahu, dari lafaz-lafaznya, susunan katanya, dan juga dari makna-maknanya. Ma'annahu Qur'anun Arabi, padahal Al-Qur'an ini berbahasa Arab, bahasa mereka sendiri, bahasanya musyrikin Arab ketika itu. Ghairu dhi'iwajin bilisanin Arabiyyin mubin, yakni ayat Al-Qur'an ini tidak memiliki kebengkokan. Bilisanin Arabiyyin mubin, dengan lisan Arab, dengan bahasa Arab yang sangat jelas. Ayat lughah al-Arabiyyah, lisan al-Arabiyyah, maksudnya adalah lughah Arabiyyah, bahasa Arab. fanafal musyabahah min haitsu takallum, maka tidak sama, tidak disamakan dengan ucapan-ucapan manusia min jihati takallum, dari sisi isinya dan kata-katanya. Wa min haitsu takallum bihi wa min haitsu an-nadhm wal ma'na, dari sisi pembicaraannya dan dari sisi an-nadhm wal ma'na, susunan kata dan makna-maknanya. La min haitsul kalimati wal huruf, bukan dari sisi kalimat-kalimat dan hurufnya. Kalau dari sisi kalimat-kalimat dan hurufnya, akan kita katakan seperti mereka juga berkata, sama kata-katanya kita dengan bahasa Arab, Quran juga dengan bahasa Arab. Kita dengan waw, alif, hamzah ini juga sama dengan waw, alif, hamzah. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi min haits an-nazm, susunan kata, wal makna, dan makna yang dikandungnya. Qala wa ila hadha waqa'at al-isharah bil huruf al-muqatti'ah fi aw fi awa'il as-suwar, dan kesinilah arahnya huruf-huruf yang disebut di awal-awal surat. Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu, lihat kalimatnya qaf, disebut qaf. Ayat lainnya nun wal qalami wama yasturun, atau surat Maryam kaf ha ya ain sad. Semua kalimat huruf-huruf apa maksudnya? Di antara para mufassir, para ahli tafsir menyatakan isyaratnya ke sini. Padahal Al-Qur'an ini huruf-hurufnya sama dengan huruf-huruf yang kalian pakai. Tetapi silahkan, apakah kalian bisa membuat kalimat-kalimat yang seperti Al-Qur'an? Ini kehebatannya. Kehebatannya justru di sini. Huruf-hurufnya sama dengan huruf-huruf yang dipakai oleh kalian, wahai orang-orang Arab. Tetapi isi kandungannya, susunan katanya, sangat indahnya, enggak bisa ditiru oleh siapapun. Ikhwani fiddin, a'azakum wa muslimin yang saya hormati. Ay annahu fi uslubi kalamihim. Yakni maknanya huruf-huruf tadi mengingatkan bahwa Quran ini dengan bahasa Arab dan dengan huruf-huruf Arabiyah, uslubu kalamihim, memakai tata cara ucapan mereka, wa bilughatihim, dengan bahasa mereka, allati yatakhatabuna biha, yang mereka saling berbicara dengannya, illa tara annahu yati ba'da al-huruf al-muqatti'ah yadhkuru al-Qur'an. Perhatikan, setiap menyebutkan huruf-huruf dalam Al-Qur'an, Allah setelahnya menyebutkan Al-Qur'an. Ketika mengatakan nun, apa yang berikutnya? Wal qalami wa ma yasturun, dan demi pena dan apa yang ditulisnya, Al-Qur'an. Qul inna a'udzubikumullah. Setiap disebutkan kalimat-kalimat huruf-huruf dalam Al-Qur'an, biasanya setelah itu yadhkur Al-Qur'an, menyebutkan tentang Al-Qur'an. Seperti disebutkan alif lam mim, apa yang berikutnya? Dzalikal kitabu la raiba fih, itulah Al-Kitab. Setelah menyebutkan huruf-huruf, menyatakan itulah Al-Kitab, Al-Qur'an, yang tidak ada keraguan padanya. Alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, nazzala 'alaikal kitaba bil haqq, diturunkan kepadamu Al-Kitab ini dengan hak. Atau ayat lain, alif lam mim sad, kitabun unzila ilaik, kitabun. Setelah menyebutkan huruf-huruf, menyebutkan kitab. Demikian pula alif lam ra, tilka ayatul kitabil hakim. Alif lam ra, itulah ayat-ayat Al-Kitab Al-Hakim. Yani Al-Kitab Al-Hakim, Al-Quran, ini adalah sesuatu yang terdiri dari huruf-huruf yang kalian pakai, dengan bahasa yang kalian pakai, dengan bahasa Arab. Tetapi Allah SWT yang maha kuasa mengucapkan dengan kalimat yang sangat tingginya, yang sangat mulianya, yang sangat benarnya, yang kalian tidak bisa menirunya. Wa kadzalikal baqi, demikian pula ayat-ayat lain. Yunabbihuhum anna hadzal rasulul karim lam ya'tikum bima la ta'rifun, yang menunjukkan bahwa rasul ini yang mulia ini tidak mendatang kepada kalian kalimat-kalimat yang kalian tidak ngerti, tidak. Tetapi bal khatabakum bilisanikum, bahkan mereka para rasul mengajak bicara kalian dengan bahasa kalian, dan Allah turunkan Al-Qur'an dengan bahasa kalian. Walakin ahlul maqalatil fasidah yatadarra'una bimithli hadza ila nafyi takallumillah bihi wa sima'i jibril minhu. Tetapi mereka yang memiliki ucapan-ucapan sesat, al-maqalatil fasidah, yang memiliki syubhat-syubhat yang fasidah, mereka tidak mau, dan mereka bahkan berupaya untuk menafikan kalau Allah berbicara, dan tidak mau percaya bahwa Jibril mendengar dari Allah Subhanahu wa taala. Menafikan sima'i Jibril, bahwa Jibril mendengar ucapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kama yatadarauna biqaulihi ta'ala laisa kamitslihi syai, sebagaimana mereka pun menentang ucapan Allah laisa kamitslihi syai ila nafis sifat. Mereka menafikan sifat-sifat dengan ayat itu. Wa fil ayati ma yaruddu alaihim qawluhum wa huwa qawluhu ta'ala wa huwa as-sami'ul basir. Lihat ikhwan fillah na'azakumullah, mereka yatadarraun artinya memahami dengan sesuatu yang menyimpang, sehingga menyatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengannya, dikatakan Allah tidak punya sifat karena nanti sama dengan makhluknya. Ketika dikatakan Allah Subhanahu wa taala berbicara dan basir, Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Demikian pula mereka menyatakan fa'tu bi suratin mislihi, ayat Allah yang menyatakan fa'tu bi suratin mislihi, ma yaruddu ala man yunfil harf, mereka juga memahami dengan batil, padahal justru ayat ini membantah mereka, yaitu yang menafikan huruf-huruf. Allah menyatakan datangkan satu surat, tentunya satu surat dengan huruf-huruf. Walam yakul fa'tu bi harfin aw kalimah, tidak dikatakan lam yakul fa'tu bi harfin, datangkan satu huruf atau satu kalimat. Allah menyatakan datangkan satu surat. Kenapa? Kalau Allah menantang datangkan satu huruf, ya gampang. Karena huruf yang dipakai dalam Quran sama dengan huruf yang dipakai oleh kita dan oleh orang-orang Arab. Atau kalimat, datangkan satu kata. Ya kalau satu kata, kata-kata yang dipakai dalam Al-Quran adalah kata-kata yang dipakai oleh orang Arab. Bukan di situ i'jaznya. I'jaznya bukan di situ. Allah sengaja memakai kata-kata yang mereka pakai. Allah memakai huruf-huruf yang mereka pakai agar mereka paham. Tetapi yang Allah tantang adalah fa'tu bi suratin, datangkan satu surat. Coba susun kata-kata yang kamu biasa pakai, huruf-huruf yang kamu biasa pakai, susun seindah Al-Quran. Bisa? Lahat. Tidak ada yang bisa dan tidak ada yang mampu. Wa aktsar suratin fil Qur'ani thalathat ayat, dan paling ringkas Al-Quran, surat-surat Al-Quran adalah terdiri dari 3 ayat. Itu paling ringkasnya dalam Al-Quran. Wa li hadza qala Abu Yusuf Muhammad, oleh karena itu dikatakan oleh Abu Yusuf, yaitu sahabatnya Abu Hanifah. Abu Yusuf Muhammad Syaibani, inna adna ma yajzi fi salati 3 ayatin qusar aw ayatun tawilah, bahwa serendah-rendah, seringkas-ringkas ayat yajzi fi shalah, yang sah untuk dipakai dalam salat, ada 3 ayat qusara yang ringkas, aw ayatun tawilah, atau ayat yang panjang. Li'annahu la yaqa al-i'jaz binuhi dhalik, karena tidak terjadi al-i'jaz tanpa itu. Tidak terjadi al-i'jaz tanpa itu tadi. Tiga ayat atau ayat yang panjang. Kalau ayat itu panjang, terlihat i'jaznya. Kalau surat yang pendek 3 huruf, terlihat i'jaznya. Tapi kalau satu huruf tok kamu baca, maka tidak boleh, kata beliau. Sebagaimana ada yang anak main-main, jadi imam bersama teman-temannya, Allahu Akbar, setelah waladhalin amin, alif lam mim, dikira mau baca surat Al-Baqarah. Lalu alif lam mim, Allahu Akbar, terus langsung ruku. Sehingga yang umamnya mesem-mesem, senyum-senyum, tertawa, ini kayak main-main. Sebagian ulama menyatakan tidak sah, karena apa yang didatangkannya bukan sesuatu yang merupakan mengandung i'jaz. I'jaz itu pada sejumlah ayat yang paling sedikitnya 3 ayat, atau pada satu ayat yang panjang sehingga terlihat ada isinya, ada ungkapan-ungkapan yang Allah maksud. Itu kalimat memotong tidak tepat, sehingga kalau kamu lihat di dalam Al-Quran ada kalimat la, alif lam, jadi jangan berhenti di situ, lanjutkan. Jangan potong di situ, lanjutkan. Qul inna a'udzubikumullahi wa muslimin min syarri ma'ati. Demikian dikatakan, wallahu taala a'lam, wassalatu wa taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.